Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَا بَعْدَ. إِخْوَاتِ فِي الدِّينِ وَأَخْوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kita semuanya tentunya ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbanyak amal kebaikan. Barakallahu fikum, yang mana ini semua akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, setiap aktivitas ya kegiatan yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari tentu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan khususnya pada malam hari ini, barakallahu fikum, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari membacakan sebuah kitab yang bertemakan durus minal Qur'anil Karim. Ya. Beberapa pelajaran dari Al-Qur'anil Karim. Barakallahu fikum. Naam. Dan alhamdulillah ya, kita sudah ataupun sedang membahas tiga macam ataupun tiga jenis tauhid. Barakallahu fikum. Kita sudah memahami apa itu tauhid rububiyah. Naam, dan demikian pula pada pertemuan yang lalu kita juga sudah memahami apa itu tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam, sedikit kita merojaah bahwasannya ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, seorang yang ya mewujudkan tauhid rububiyah, maka dia akan menetapkan, meyakini segala ya menunggalkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga ini kita yakini bahwasanya yang hanya mampu melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan ini, kita isbatkan ini. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita nafikan, kita meniadakan, tidak ada yang mampu menciptakan seluruh alam raya ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus ada keyakinan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga terwujudlah di dalam hati kita ya dan tentunya amalan kita ya bahwasanya kita telah mewujudkan tauhid ar-rububiyah. Yaitu sekali lagi, meyakini, menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, yang esa atas segala perbuatannya, menetapkan ini. Dan apa? Dan meniadakan, ada tandingan ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan sebagaimana Allah ciptakan. Kita tiadakan ini, kita nafikan ini. Barakallahu fikum. Nah, maka kita telah mewujudkan, kita telah menjadi seorang yang mewujudkan tauhid rububiyah. Ingat, tauhid rububiyah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Yaitu bagaimana gambarannya? Gambarannya ikhwani fiddin rahimahumullah, seorang hamba ya, menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam setiap amalan ibadahnya. Barakallahu fikum. Ibadah yang dia lakukan, dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, barakallahu fikum. Kita tetapkan, kita isbatkan Bahwasanya apa? Bahwasanya yang berhak untuk diberikan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dan kita sekaligus meniadakan, menafikan, tidak ada yang berhak diberikan ibadah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tidak pantas kita berikan ibadah kita kepada mereka. Tidak pantas kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyembelih dan tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita bernazar ya, kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Istighatsah. Demikian pula tidak pantas kita minta istighatsah, ya, kita meminta pertolongan di dalam waktu yang genting, dalam keadaan yang genting. Itu namanya istighatsah, berdoa meminta pertolongan dalam waktu yang genting. Ya. Misalnya barakallahu fikum, na'am, sedang terjadi ya barakallahu fikum musibah yang besar, ya, kita khawatir menimpa kampung kita, maka kita beristighatsah, berdoa. Ya. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Dan demikian pula seluruh amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, maka semuanya harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan ibadah ini hanya milik Allah, dan kita nafikan tidak ada yang berhak diberikan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba yang telah mewujudkan hal ini, maka dia telah mewujudkan tauhidul uluhiyah. Dia telah menjadi ahli tauhid, orang yang mewujudkan tauhid. Barakallahu fikum. Nah. Nah, pada kesempatan ini ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada tauhid, jenis tauhid yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, jadi kita sudah tahu rububiyah, uluhiyah. Sekarang kita masuk jenis tauhid yang berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala an-naw'u tsalits, jenis ataupun macam yang ketiga, yaitu tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertiannya? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa huwa al-imanu bima athbatahu Allahu li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i wa sifatih. Ya, barakallahu fikum. Yaitu apa? Beriman, berkeyakinan, meyakini. Iman, ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu keyakinan, meyakini. Ya. Dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap dirinya sendiri. Apa yang Allah sudah khabarkan, tetapkan terhadap dirinya sendiri. Demikian pula meyakini dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari nama-nama, berita-berita tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang husna, yang baik. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian pertanyaannya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bagaimana cara mewujudkan, bagaimana kita bisa dikatakan sebagai ahli tauhid dalam jenis mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-asma wa sifat. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana yang telah kita tetapkan kepada tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, semuanya berkaitan tentang itsbat wan nafi, penetapan dan penafian. Demikian pula permasalahan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka cara mewujudkan tauhid tersebut harus kita tetapkan dan ada yang kita nafikan. Apa yang kita tetapkan, apa yang kita isbatkan? Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, bahwasanya kita harus meyakini, beriman. Ya, ini yang harus kita tetapkan. ya, yaitu keyakinan bahwasanya ya, nama terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya beritakan, kita harus yakini itu. Ya, barakallahu fikum. Allah khabarkan nama-namanya dan sifat-sifatnya di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, maka wajib untuk kita tetapkan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sebagaimana ya, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahidan, ya, man ahsaha dakhala al-jannah." Ya. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki barakallahu fikum ya, 99 ya, nama. Ya. 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Jadi enggak, jadi di dalam hadis ini disebutkan 99 nama. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah. Maka dia masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Maka ini cara menetapkan, mewujudkan tauhid al-asma wa sifat dari sisi itsbat, dari sisi penetapan, ya coba meyakini ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberitakan kepada kita semua melalui Al-Qur'an, demikian pula dari melewati lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya masih dalam kategori itsbat, penetapan, barakallahu fikum, kita harus beriman bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya tidak terbatas hanya 99 saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, tadi kan ada hadis yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 99. Maka kita katakan 99 ini yang datang beritanya, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sudah dikaji oleh para ulama, ya dikumpulkan, barakallahu fikum, memang ada jumlah 99. Namun kita harus menetapkan juga ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang tidak diberitakan ya kepada makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, menyimpannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Meyakini, menetapkan dengan sebuah keyakinan bahwasannya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hanya makhluk tertentu yang Allah pilih, yang Dia mengetahui. Ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk lain tidak mengetahui. Contoh seperti apa? Seperti malaikat. Ya. Jadi hanya malaikat yang tahu sifat-sifat Allah, tapi Allah tidak beritakan, tidak khabarkan kepada makhluk-makhluk lain, termasuk jin dan manusia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Berarti apa? Dalam menetapkan al-asma wa sifat, harus mewujudkan 3 keyakinan. Pertama, meyakini bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberitakan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian barakallahu fikum, meyakini bahwasanya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Kemudian meyakini bahwasanya barakallahu fikum, ada di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan hanya kepada makhluk tertentu. Allah pilih dan tidak Allah beritakan kepada semuanya. Barakallahu fikum. Ini. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, datang dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepadamu ya Allah, ya, dengan seluruh nama yang kau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama itu, atau engkau turunkan nama-nama itu di dalam kitabmu. Ini poin yang pertama tadi kan, yang diberitakan kepada apa? Kepada makhluk-makhluknya melalui Al-Quran dan Sunnah. Atau engkau mengajarkannya kepada salah seorang dari makhlukmu. Hanya Allah pilih. Allah pilih makhluk tertentu yang tahu terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau engkau simpan nama itu untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada padamu. Ah, ini yang ketiga tadi. Yaitu apa? Yang Allah rahasiakan. Semua makhluk tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui nama-nama dan sifatnya. Ada juga yang seperti itu. Ini hadisnya. Ini sisi pendaliannya. Dengan kata lain, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas hanya 99 nama. Namun, yang terkaji, terdeteksi, diketahui, diteliti di dalam Al-Quran wa Sunnah, memang ada 99 nama sebagaimana Nabi sendiri yang bersabda dalam hadis yang kita bacakan tadi, barakallahu fikum. Tapi masih banyak sekian nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya makhluk tertentu yang mengetahui atau Allah subhanahu wa ta'ala simpan menjadi rahasia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara mewujudkan tauhid al-asma' wa sifat, tetapkan ini. Yakini ini. Ya, yakini hal ini, barakallahu fikum. Naam. Ya, jangan sampai apa? Kita, barakallahu fikum, tidak meyakininya. Nah, ini dari sisi penetapan. Barakallahu fikum. Ingat ya, yang namanya tauhid itu, mewujudkan tauhid ada penetapan dan penafian. Sekali lagi, rububiyah kita tetapkan. Apa? Barakallahu fikum apa? Meyakini segala perbuatan-perbuatan Allah dan kita nafikan, kita tiadakan yang mampu menandinginya, enggak ada. Uluhiyah kita tetapkan, barakallahu fikum, kita isbat, kita tetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Dan kita nafikan, kita meniadakan sekutu bagi Allah untuk diberikan ibadah tersebut. Dan al-asma' wa sifat kita tetapkan, kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang Allah pilih beritakan hanya kepada makhluk tertentu, dan hanya Allah rahasiakan nama-nama tersebut bagi dirinya sendiri, barakallahu fikum. Nah, ini penetapan. Kemudian yang nafi, penafian, peniadaan bagaimana? Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, bahwasannya ya, peniadaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita meniadakan, kita tidak boleh meyakini bahwasannya nama-nama dan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mengadakannya, membuat-buat. Jadi Allah enggak pernah menyebut memiliki nama ini misalnya. Jangan kita munculkan, jangan kita jadikan ini sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dalilnya. Ini peniadaannya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga enggak boleh kita menciptakan nama bagi Allah yang Allah sendiri tidak beritakan itu nama baginya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, meniadakan penyerupaan. Penyerupaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti makhluknya. Enggak boleh ini. Kita harus meniadakan ini. Kita harus menafikan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, enggak boleh kita serupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti makhluknya. Walaupun secara makna, terkadang yang namanya, nama itu sama. Seperti Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Manusia, makhluk juga mendengar. Tapi kita harus meyakini, mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Walaupun sisi makna penamaannya sama. Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Manusia juga melihat, makhluk juga melihat. Tapi mewujudkan tauhid asma' wa sifat, kita harus meyakini bahwasanya melihatnya Allah dan melihatnya makhluk tentu jauh-jauh berbeda, tidak sama. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini adalah cara kita barakallahu fikum untuk mewujudkan tauhid al-asma was sifat. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ya, berarti orang yang mewujudkan, mengamalkan yang telah dinafikan, berarti dia melakukan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Contoh dalam rububiyah. Ya. Dia meyakini bahwasanya ada makhluk yang mampu menciptakan dan menghidupkan. Misalnya. Barakallahu fikum. Maka dia melakukan kesyirikan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti ini. Barakallahu fikum. Siapa? Di antaranya orang-orang yang meyakini sekte ataupun pemahaman di dalam lingkup umat Nasrani yang mereka sampai pada sebuah keyakinan bahwasanya yang mampu menghidupkan dan mematikan adalah Isa alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Ada salah satu firqah di dalam Nasrani meyakini hal itu. Maka ini tentu salah. Yang menghidupkan dan mematikan bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah ya, barakallahu fikum, sebab ataupun makhluk yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan kemampuan, dia tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, sehingga orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam syirik berkaitan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang barakallahu fikum apabila dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadahnya berdoa kepada makhluk, apalagi penghuni yang ada dalam kuburan, meminta-minta kepada penghuni yang ada dalam kuburan, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan dalam kategori jenis al-uluhiyah, dalam jenis ibadah. Barakallahu fikum. Dan ini justru inilah yang sering-sering terjadi, dan tauhid uluhiyah inilah sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ya, bukan rububiyah, bukan asma wa sifat, tapi uluhiyah, masalah ibadah. Dimulai dari nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di mana barakallahu fikum umatnya ketika itu bersikap ekstrim, ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka sampai memberikan ibadah kepada orang-orang saleh itu. Mereka lupa sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan cara mereka beribadah. Dan seterusnya dari para rasul yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah utus untuk meluruskan umatnya yang beribadah kepada berhala-berhala, mengingatkan bahwa ibadah itu untuk Allah, bukan untuk berhala-berhala ini. Demikian para rasul seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk meluruskan metode peribadahan umatnya yang salah kaprah dalam memberikan ibadah. Mereka justru memberikan bukan kepada Allah yang mereka yakini sang pencipta, yang mereka yakini sang pemberi rizki, yang mereka yakini yang mengatur alam raya ini. Tapi justru ibadah itu mereka berikan kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah ataupun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Kemudian apabila seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ketika ditanya bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu Maha Melihat. Oh iya. Ya sama seperti kita melihat, namanya juga melihat. Ya, barakallahu fikum. Ya sama seperti makhluknya. Berarti punya mata. Barakallahu fikum. Melihatnya dengan apa? Dengan mata, sebagaimana makhluk. Nah ini, hamba yang seperti ini terjatuh kepada kesyirikan dalam permasalahan asma wa sifat. Barakallahu fikum. Padahal secara akal sehat dia paham. Dia tahu kalau wawasannya luas. Ya. Nah, mendengarnya semut, caranya berbeda dengan cara mendengarnya monyet misalnya. Bentuk wajahnya semut berbeda dengan bentuk wajahnya monyet misalnya. melihatnya barakallahu fikum bakteri, ya, bakteri beda melihat dengan cara melihat manusia. Ya. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Sesama makhluk saja ada perbedaannya. Lalu kenapa engkau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Justru Allah Subhanahu wa taala lebih lagi jauh-jauh berbeda yang kita tidak mampu menggambarkan bagaimana cara melihatnya Allah, bagaimana cara mendengarnya Allah. Yang jelas Allah khabarkan kepada kita, Dia adalah As-Sami' wal Basir. Dialah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat, barakallahu fik. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita wujudkan, barakallahu fikum, dan jangan sampai kita mewujudkan yang bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, barakallahu fikum. Naam. Nah, sehingga kita telah memahami tiga macam tauhid, tiga jenis tauhid. Ya, barakallahu fikum, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemahaman tentang tauhid ini terus kita amalkan sampai akhir hayat kita, barakallahu fikum. Kenapa? Sebagaimana telah dibahas di awal, masalah urgensi tauhid, pentingnya mewujudkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah pondasi, landasan, bahkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan baiknya segudang. Barakallahu fikum. Sekali lagi kita ingatkan, lihatlah bagaimana orang-orang kafir. Bagaimana mereka semangatnya dalam apa? Dalam membuat kebaikan. Lihatlah mereka melakukan inovasi ini, inovasi itu. Lihatlah bagaimana sekarang ada smartphone. Lihatlah bagaimana sekarang yang dulu perjalanan seorang itu harus dilakukan berhari-hari. Sekarang ada pesawat yang mempersingkat waktu perjalanan. Ini kan kebaikan mereka. Mereka ingin mempermudah manusia dengan menciptakan teknologi ini dan itu. Orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tapi amalan kebaikan ini semua, barakallahu fikum, itu bagaikan debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Naam. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja permasalahannya itu apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja permasalahannya sebenarnya. Ya. Sehingga apa? Pondasi yang dia bangun untuk amalan-amalan kebaikan tadi semuanya dibangun di atas kesyirikan. Sehingga pondasi bangunan-bangunan ataupun tiang-tiang kebaikan itu semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan letihnya dia berpikir bagaimana menciptakan ini, menciptakan itu. Letihnya mereka, barakallahu fikum, dalam apa? Dalam membuat inovasi ini, inovasi itu untuk mempermudah manusia, untuk memberikan baik kebaikan kepada manusia. Semuanya itu haba'an mantura, bagaikan debu yang berterbangan, barakallahu fikum. Sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa penyebabnya? Kesyirikan yang mereka lakukan, barakallahu fikum. Maka sangat mudah untuk ya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Itu apa? Pelajari tauhid dan amalkan tauhid itu, barakallahu fikum. Nah, ini yang kita disebutkan dalam kehidupan dunia ini. Itu apa? Belajar tauhid, mengamalkan tauhid. Belajar tauhid, mengamalkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Itu saja kehidupan kita. Ya, barakallahu. Itu saja fokus kehidupan kita. Istiqamah di atas tauhid. Mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertahan terus di atas tauhid, jangan sampai kesyirikan, syubhat-syubhat kesyirikan ya merasuki kita sehingga kita terjebak dengan kesyirikan dan wa iyad billah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita selama ini membangun kebaikan haba'an mantura, bagaikan debu yang berterbangan sebagaimana orang-orang kafir, barakallahu fikum, na'udzubillahi min dzalik. Ingat ikhwani fillah rahimakumullah, kita belum ada jaminan ya, belum ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mati masih dalam keadaan muslim. Belum ada jaminan, walaupun hari ini kita sebagai seorang muslim ya, walaupun hari ini anak-anak kita dilahirkan dari ya, barakat ibu-ibu yang muslimah. Tapi akhir hidup mereka belum ada jaminan. mereka akan mati dalam keadaan sebagaimana mereka dilahirkan. Belum ada jaminan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini yang harus kita terus perjuangkan. Ini yang harus kita terus berusaha memegangnya, mempertahankannya, istiqamah di atasnya, di atas Islam, di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Inilah perjuangan kita. Inilah fokus kehidupan kita, barakallahu fikum. Nah, yang sudah dijamin apa, Ustaz? Ya. Dan ini yang sering terjadi di tengah-tengah manusia. Mereka sibuk dengan hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menelantarkan hal yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Rizki. Rizki sudah dijamin, semua manusia akan mendapatkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kadarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau banting tulang peras keringat sebagai seperti apapun dia, rizkinya segitu. Ya, barakallahu fikum. Dan kebanyakan manusia, Pak, sibuk ya fokus dengan hal yang sudah dijamin, tapi mereka menelantarkan amalan-amalan yang belum ada jaminannya, barakallahu fikum, diterima ataukah tidak. Ini kebanyakan manusia hari ini, barakallahu fikum. Mungkin juga kita hari ini, mungkin kami pribadi juga hari ini tersibukkan dengan urusan dunia, padahal banyak amalan-amalan saleh yang belum ada jaminan diterima ataukah tidak, tapi tidak kita perjuangkan, barakallahu fikum. Tidak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan itu, tapi sibuk dengan mencari dunia dalam keadaan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya, sekali lagi, mau banting tulang peras keringat seperti apapun, seperti itulah kadar rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pandemi enggak pandemi, seperti itulah rizkinya Allah berikan. Mau krisis moneter maupun tidak krisis moneter, seperti itulah rizki kita. Ya. Baik negara sedang barakallahu fikum krisis maupun tidak, seperti itulah rizki kita. Maka jangan khawatir. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kita di saat negara kita makmur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki di saat negara kita sedang krisis. Sehingga enggak usah sibuk-sibuk nyalahkan pemerintah ini dan itu. Santai saja. Ya, barakallahu fikum. Santai saja. Bukti wujudkan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yakin Allah yang memberikan rizki, rububiyah. Engkau yakin Allah yang menurunkan rizki kepadamu. Ya, santai, tenang. Apapun kondisinya hari ini, tenang. Rizkimu sudah ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, tidak akan dikurangi. Terkadang ada yang memilih, barakallahu fikum, masyaallah, padahal sudah dalam sepekan itu 6 hari sudah dimanfaatkan untuk mencari dunia. Ada satu hari majelis ta'lim, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Sayang. Mau jualan. Sayang. Ya, barakallahu fikum. Jadi 7 hari yang Allah berikan semuanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk mencari dunia, untuk mencari hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tinggalkan keadaannya nanti, keimanannya. Ya. Dia tinggalkan, barakallahu fikum, apa? Jalan-jalan untuk mengokohkan keimanannya. Barakallahu fikum, sebab-sebab untuk menguatkan iman. Agar dia mati nanti masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak dia manfaatkan. Dia anggap remeh. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga ikhwan fillah rahimanakumullah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, walhamdulillah. Ya. Ada majelis seperti ini kita saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Mungkin hari ini kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita lupa beribadah kepada Allah. Kita lupa memperbanyak ibadah kepada Allah. Dalam keadaan urusan dunia sudah Allah jamin rizkinya. Tapi dalam urusan ibadah, dalam urusan akhir hidup kita, belum ada jaminannya. Kita mati dalam keadaan iman, ataukah kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Kemudian ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana mewujudkan tauhid al-asma wa sifat, maka para ulama juga menyebutkan ada manfaat yang besar faedah yang besar. Daripada apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Apa di antara faedahnya disebutkan oleh Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Al-Asma'ul Husna. Ya, beliau menyebutkan yang pertama, ya, manfaat daripada beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, akan terrealisasikan ataupun akan terwujudkan bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beriman kepada Allah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Jadi tatkala kita meyakini, mewujudkan tauhid al-asma wa sifat, itu kita juga membantu kita mewujudkan, ya apa, merealisasikan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mewujudkan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu apa? Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Beriman kepada Allah harus meyakini al-asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, di antara manfaat mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hamba lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang mana akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula akan menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut maksudnya apa? Takut dari adabnya, takut dari siksanya, takut dari apa? Hukuman darinya. Ya, sehingga lebih mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengharap pahala, mengharap kebaikan, mengharap syurga. Sehingga apa? Termotivasi untuk beramal soleh. Barakallahu fikum. Serta ikhlas dalam beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting. Masalah niat, masalah keikhlasan. Ya, jadi apa? Manfaat, faedah daripada mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Akan terwujud rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita ambil sebuah takribul afham. Ya, pendekatan pemahaman. Ya. Kita mengenal sosok ayah kita misalnya. Barakallahu. Kita kenal ayah kita. Kita tahu sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita pun mencintai ayah kita, orang tua kita sendiri. Ya. Tatkala dia, barakallahu fikum, marah kepada kita, justru itu apa? Dia telah menjaga kita dari apa? Dari hal-hal yang buruk misalnya. Orang tua kita. Demikian pula ibu kita. Kita mencintai ibu kita. Kenapa? Karena kita mengenalnya. Ya. Mencintainya karena kita mengenalnya, telah hidup lama bersamanya. Telah dididik, diayomi olehnya. Sehingga rasa cinta itu tumbuh kepada dirinya. Demikian pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cara kita akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya? Contoh. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghafur. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Yang nama itu memberikan sifat, ya, yaitu apa? Maha pengampun. Ya. Nah, maha pengampun. Maka tatkala kita melakukan dosa, kita segera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kemana kita tuju. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, tatkala kita melakukan dosa, tahu mana kita mau mengadu. Siapa yang akan mampu mengasihi kita terhadap dosa-dosa kita? Siapa yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kita? Itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah itu zat yang maha pengampun. Barakallahu fikum. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq. Ya. Yang memiliki sifat apa? Memberikan rizki. Zat yang memberikan rizki. Ya. Barakallahu fikum. Maka tak kala, barakallahu fikum, kita menginginkan keluasan rizki. Kepada siapa kita larinya? Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin Allah yang memberikan kita rizki. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari mengenal nama-namanya ini akan menimbulkan rasa cinta dan akan menimbulkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, barakallahu fikum. Naam, Allah maha pengasih, maha penyayang. Bayangkan. Ya. Naam, Allah itu tidak jahat. Ya. Kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Maka, kembalilah kepada Allah. Raihlah rahmat Allah. Raihlah, mintalah belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala melalui rahmat Allah. Melalui belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tak kala kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, akan kita lebih bersemangat untuk dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, dan termotivasi untuk melakukan amalan soleh, dan juga menguatkan kita untuk tidak melakukan apa yang Allah benci, apalagi yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Barakallahu fikum. Nah, maka ini diantara faedah ataupun manfaat daripada mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, setelah kita telah mengetahui jenis yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Setelah kita sebutkan bagaimana mewujudkan tauhid asma wa sifat dan bagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan dari sisi tauhid asma wa sifat, dan kita juga telah mengetahui apa manfaat daripada mengimani, beramal, meyakini terkait dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Hadhi anwa'ut tauhid mustaqra'atun min kitabillah azza wa jalla." Ya. Maka tauhid, jenis-jenis tauhid ini barakallahu fikum, mustaqra'atun, ini dari hasil analisa, dari hasil pengkajian, ya, min kitabillah azza wa jalla, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tauhid itu ada tiga. Dari mana asalnya? Ya, dari hasil dikaji oleh para ulama. Dikupas dalam Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan poinnya. Sekali lagi, tidak disebutkan poinnya. Tapi ada di dalam Al-Quran yang namanya tauhid rububiyah. Ada di dalam Al-Quran yang namanya tauhid uluhiyah. Ada di dalam Al-Quran yang namanya tauhid asma wa sifat. Sehingga para ulama mempermudah kita untuk memahami dengan memberikan poin-poinnya. Jadi tauhid ada tiga poin, tiga jenis. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga al-asma' was-sifat. Fakullu ayatin fil Qur'an tatahaddatsu an af'alillahi min khalqi war-rizqi wal-ihya'i wal-imamati wa tadbiril umur. Maka setiap ayat di dalam Al-Qur'an berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, dari penciptaannya, pemberian rizkinya, dari yang menghidupkannya dan mematikannya dan mengatur segala urusan. Fahiyah fi tauhidir rububiyah. Maka ini masuk, ayat-ayat yang berbicara tentang ini masuk kategori apa? Tauhid rububiyah. Ayat-ayat yang berbicara tentang Allah memberikan rizki, Allah yang memberikan na'am, yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ayat-ayat ini masuk pada kategori rububiyah. Barakallahu fikum. Nah. Wa hada kathirun fil Qur'an. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam Al-Quran. Qala ta'ala, seperti disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Ya, na'am. Dalam surat Al-Mu'minun. Dari ayat barakallahu fikum 84 sampai ke 89 semuanya berbicara tentang tauhid rububiyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil ard?" Milik siapa bumi ini? Kata Allah. "Wa man fiha?" Dan milik siapa yang ada di dalam bumi ini? "In kuntum ta'lamun," jika kalian na'am mengetahui. Maka mereka menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayaquluna Allah." Mereka mengatakan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat itu semua. Ya, barakallahu fikum. Naam. Qul afala tadhakkarun? Maka katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, ya, apakah kalian tidak mengingatnya? Ya, ini ayat-ayat barakallahu fikum menginformasikan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin sebenarnya paham rububiyah, tapi mereka tidak mau memberikan ibadah kepada Allah. paham Allah yang mengatur alam raya, tapi dia tidak memberikan ibadah itu kepada zat yang mengatur alam raya ini. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, qul mar rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'adzim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa pemilik langit-langit dan bumi ini? Siapa pemilik 7 langit dan siapa pemilik arsy yang agung? Mereka akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah kepada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, qul ya, man biyadihi ya malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu kaum musyrikin. Ya. Naam. Ya. Man biyadihi. Siapa dengan tangannya ya malakutu kulli syai, berada kekuasaan di atas segala sesuatu? Di tangan siapa kekuasaan segala sesuatu itu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alai. Ya, dialah yang melindungi dan tidak ada yang terlindungi dari darinya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Mereka akan mengatakan, lillah, itu semua milik Allah. Qul fa anna tusharun, maka dari jalan manakah kalian tertipu? Ya, maksudnya apa? Dari jalan mana sampai-sampai kalian tahu ini? Kalian faham rububiyah, tapi kenapa kalian tidak memberikan ibadah itu kepada Allah? Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ini, mengingatkan mereka ini musyrikin. Hei musyrikin, kalian paham rububiyah, kalian paham Allah menciptakan, menghidupkan, mengatur alam raya, kok ibadah itu kalian berikan kepada berhala? Ayo kembali, kembali. Ini ya di antara dakwahnya Rasul dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan, telah memahami tauhid, 3 jenis tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita termasuk hamba-hamba yang mewujudkan seluruh jenis tauhid ini sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dengan demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.